Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. InsyaAllah di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, masih pada bab tentang maja'a fi ruqa wa tamaim, dalil-dalil yang menjelaskan tentang ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Terakhir kita sebutkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun, bahwasanya jampi-jampi, yakni ruqyah-ruqyah yang berisi kesyirikan, dan juga jimat-jimat serta tiwalah, guna-guna atau pelet, itu semua adalah kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Makna global hadis ini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan bahwa menggunakan perkara-perkara ini atau hal-hal ini dengan tujuan untuk menolak berbagai macam bahaya atau mudarat dan untuk mendatangkan berbagai macam kebaikan atau kemaslahatan dari selain Allah, maka merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tidak ada yang mampu atau tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan atau menolak mudarat, bahaya, dan mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan berita ini maknanya larangan dari beliau dari perbuatan tersebut. Hukumnya syirik, bahkan bisa sampai syirik akbar ketika dia memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu mendatangkan kemaslahatan atau yang mampu menolak bahaya, maka ini syirik besar. Kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas, yaitu bahwasanya di hadis ini dijelaskan bahwa menggunakan perkara-perkara ini, jampi-jampi ruqyah-ruqyah yang bertentangan dengan syariat atau yang mengandung bacaan kesyirikan, yang berisi bacaan yang mengandung kesyirikan, dan juga jimat-jimat yang digantungkan serta tiwalah, guna-guna atau pelet atau sesuatu yang digunakan untuk mengubah rasa cinta seseorang kepada pasangannya, semua perbuatan ini menggunakan perbuatan ini, perkara-perkara ini yang disebutkan tadi adalah syirik, yukhillu bitauhid, yang bisa merusak tauhid. Qala hafizallahu ma istafadu min alhadis, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, alhassu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha, anjuran, dorongan, bahkan perintah untuk menjaga akidah dari hal-hal yang akan merusaknya, yaitu kesyirikan, kesyirikan dan kekufuran yang akan merusak akidah. Maka kita diperintahkan untuk menjaga akidah kita, tauhid kita, dari perkara tersebut yang akan merusaknya berupa kesyirikan maupun kekufuran. Bainkana yata'afahu katsirun minan nas, walaupun banyak manusia yang melakukannya, maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran. Selama kita mengetahui perbuatan tersebut syirik atau kufur, maka kita harus menjauhinya, meninggalkannya sejauh-jauhnya, dalam rangka menjaga, menyelamatkan akidah dan tauhid kita. Karena keselamatan akidah dan tauhid itu segala-galanya. Tauhid, keselamatan tauhid dan akidah adalah menjadi sebab selamatnya kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tahrimu isti'mali hadhil asya'i al-madhkurati fi. Diharamkannya menggunakan perkara-perkara ini. Jambi-jambi, tiwalah, dan juga jimat-jimat. Dilarang menggunakan perkara-perkara tersebut. Diharamkan, bahkan merupakan kesyirikan. Bukan hanya diharamkan. Yang ketiga, anna hadhihi tsalatsa al-madhkurata syirkun min ghairi istitsna'in. Bahwasanya tiga perkara yang disebutkan di hadis ini semuanya adalah kesyirikan tanpa ada pengecualian. Ini jambi-jambi yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, maka termasuk kesyirikan, atau besar kemungkinannya mengandung kesyirikan ketika tidak berasal dari Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi alaihissalatu wassalam, terutama yang tidak dimengerti maknanya. Jambi-jambi dengan lafaz, dengan kalimat yang tidak jelas maknanya, artinya, maka besar kemungkinannya mengandung kesyirikan. Demikian pula jimat-jimat yang digantungkan di leher anak-anak atau yang lainnya, itu syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar bahkan. Dan atiwalah guna-guna pelet, jelas itu syirik, bahkan minas sihir, termasuk dari sihir, yang merupakan salah satu pembatal keislaman, yaitu sihir. Termasuk dari jenis sihir adalah atiwalah, guna-guna atau pelet. Itulah tiga faedah dari hadis Ibnu Mas'ud tersebut. Adapun pengertian kosakata yang ada dalam hadis disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, at-tamaim yang kita artikan jimat-jimat, adalah syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain, sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, yakni pada atau di leher anak-anak, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata yang jahat atau yang terlalu kagum atau yang hasad. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du as-salafi. Akan tetapi apabila yang digantungkan tersebut atau jimatnya itu dari Al-Quran, jadi ada sebagian orang, bahkan dari zaman salaf pun sudah ada. Maksudnya at-tamaim, sesuatu yang digantung itu kalau atau apabila dari Al-Quran, berisi bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan atau masih membolehkan. Sebagian ulama salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, namun sebagian mereka tidak memberikan keringanan dari sesuatu yang digantung yang berupa Al-Qur'an. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka menjadikan perbuatan tersebut termasuk yang dilarang, masuk dalam hadis ini yang hukumnya dilarang bahkan sampai kepada kesyirikan. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antara ulama salaf yang berpendapat dilarangnya jimat atau sesuatu yang digantungkan yang berasal dari Al-Quran, di antara ulama salaf yang melarangnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga murid-murid beliau. Warruqa, dan ini pendapat yang benar. Mengapa? Karena untuk mencegah dari hal-hal yang mengandung kesyirikan dan juga dalam rangka menjaga Al-Quran jangan sampai terhinakan. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Ar-ruqa, ruqyah, ruqyah, jamak dari ruqyah, yaitu sesuatu yang dinamakan dengan al-azaim, azimah, azimah, yani jampi-jampi, bacaan-bacaan. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Dan ada dalil yang mengkhususkan, yakni memperbolehkan ruqyah-ruqyah selama bebas dari kesyirikan, tidak ada unsur kesyirikan. Faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-aini wal humati. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan keringanan rukhsah untuk meruqyah seseorang yang terkena penyakit ain, pandangan mata, dan terkena al-humah, sengatan binatang yang berbisa. An Auf, disebutkan dalam footnote-nya dari Auf ibni Malik radhiyallahu an qala, dari Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyyati, kami dahulu biasa meruqyah di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Faqulna, maka kami berkata, setelah kami masuk Islam, setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam datang membawa Islam, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi dhalika, bagaimana pendapat engkau dalam masalah itu, masalah meruqyah, bagaimana hukum meruqyah? Faqala, maka beliau bertanya, a'ridu alayya ruqakum, tampakkan atau perlihatkan ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan kalian yang digunakan untuk meruqyah, perlihatkan kepadaku. La basa biruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa ruqyah-ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan, selama bukan berisi bacaan yang mengandung kesyirikan. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ruqyati min al-aini wal humati wan namlati. Akhrajahu Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rukhsah keringanan untuk meruqyah seseorang yang terkena penyakit ain dan yang terkena sengatan binatang berbisa dan yang terkena gigitan semut, dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Itu ruqyah. Ada dua jenis, ada yang dilarang yang mengandung kesyirikan atau yang tidak jelas maknanya atau kalimat-kalimatnya, dan yang kedua yang diperbolehkan selama dari Al-Quran atau Sunnah atau yang tidak mengandung kesyirikan padanya. Qala wattiwalatu, yang ketiga yang dilarang, attiwalah syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Attiwalah, yang kita artikan pelet atau guna-guna, adalah sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka buat, yang mereka sangka sesuatu tersebut bisa menjadikan seorang istri mencintai suaminya atau lebih cinta kepada suaminya. warajula ila mraatihi, dan sebaliknya sesuatu tersebut bisa menjadi sebab mendosakan mereka, seseorang yang seorang suami mencintai istrinya atau lebih mencintai istrinya. At-tiwalatu, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, at-tiwalah dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah fil Fathhi, dalam Fathul Bari syarah Sahih al-Bukhari. Beliau rahimahullah mengatakan at-tiwalatu bi kasri al-musannati, at-tiwalah dengan dikasrahkan huruf ta-nya wa fathil wawi, dan difathahkan huruf wawunya walami, dan juga huruf lamnya, mukhaffafan, tidak ditasydid, at-tiwalah, at-tiwalatu adalah syai'un kanatil mar'atu tajlibu fi bihi mahabbata zawjiha, sesuatu yang menjadi sebab seorang wanita mencintai suaminya. Wa huwa darbun minas sihri, dan tiwalah tersebut, pelet atau guna-guna, termasuk satu jenis, satu macam dari sihir. Jenis sihir adalah tiwalah, guna-guna atau pelet, itu masuk dari bagian sihir, yang mana sihir hukumnya syirik besar atau kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahkan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman rahimahullah menjadikan sihir perkara, salah satu perkara yang bisa mengeluarkan dari Islam, termasuk nawaqidul Islam. Beliau menyebutkan 10 perkara atau pembatal keislaman yang paling sering dilakukan oleh manusia. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah sihir. Dan beliau sebutkan di antara bentuk sihir adalah al-athfu wasorf, yaitu pelet atau guna-guna. Al-athfu, sesuatu yang bisa menjadikan seorang cinta yang tadinya benci. Asorfu, sebaliknya, sesuatu yang bisa menjadikan seorang benci yang tadinya cinta. Itu dua jenis, dua hal yang termasuk jenis sihir. Wa inna makana dzalika minasy syirki, dan tiwalah dikatakan syirik. Mengapa? Li annahum aradu daf'al madhari wa jalbal manafi'i min 'indi ghairillah. Dikarenakan mereka, orang-orang yang melakukan tiwalah, yang membuat tiwalah, membuat guna-guna atau pelet, mereka bertujuan atau menginginkan daf'al madar, tertolaknya berbagai macam kemudaratan, ingin menghindarkan atau menghilangkan berbagai macam bahaya, dan ingin mendatangkan berbagai macam kemanfaatan dari selain Allah. Jadi mereka meyakini tiwalah ini bisa mengubah sesuatu yang Allah kehendaki. Allah menghendaki seseorang mencintai pasangannya, maka dengan tiwalah bisa berubah menjadi membenci, atau sebaliknya. Nah, dengan sebab inilah, sebab keyakinan ada selain Allah yang mampu mendatangkan kebaikan, maslahatan, atau yang mampu menghilangkan kemudaratan, bahaya, makanya syirik besar yang bisa menjadikan seorang hamba keluar dari Islam. Na'udzubillah. Wa qala Ibnu Athir rahimahullah fi nihayah, berkata Ibnu Athir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah, at-tiwalatu bi kasita'i wa fathil wawi ma yuhabbibu al-mar'ata fi zawjiha min as-sihr. At-tiwalah adalah sesuatu yang menjadikan seorang wanita mencintai suaminya, min as-sihri wa ghairihi, baik dari sihir maupun yang lainnya, yang termasuk bagian dari sihir ataupun yang lainnya. Ja'alahu minasyirki, dijadikan termasuk bagian dari kesyirikan. Mengapa? Li'tiqadihim anna dhalika yu'athiru wa yaf'alu khilafa ma qaddarahullahu ta'ala, karena keyakinan mereka yang membuat guna-guna atau pelet tadi atau tiwalah Mereka meyakini bahwasanya guna-guna atau pelet tersebut bisa memberikan pengaruh dan bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau yang menyelisihi apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Ini jelas syirik besar, kufur besar. Meyakini sesuatu yang bisa mengubah atau berbeda dengan apa yang Allah takdirkan. Jelas ini adalah perkara yang besar, syirik besar dan kufur besar. Sehingga hati-hati dengan yang namanya atiwalah, yang merupakan kesyirikan yang sudah jelas tidak ada keraguan, bahkan termasuk sihir yang merupakan salah satu pembatal keislaman. Adapun yang lainnya, jimat, itu tidak sampai atau belum tentu syirik besar. Umumnya syirik kecil jimat. Bahkan kalau dari Al-Qur'an sebagian ulama masih membolehkan. Jadi masih banyak perincian. Demikian pula ar-ruqa, bacaan-bacaan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tetapi atiwalah, guna-guna atau pelet, sepakat dan jelas masalahnya syirik, bahkan termasuk sihir. Yang jelas ini dilarang, paling dilarang dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan masih membahas hadis ini, faedahnya dan juga keterangan tambahan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.